إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu suatu faedah yang bisa dipetik dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlipat-lipat pada bulan Ramadan, di mana di antara faedahnya yaitu perbuatan tersebut menunjukkan bahwa seorang yang berpuasa betul-betul meninggalkan makan dan minumnya karena Allah, di mana dia selain berpuasa juga memberikan makanan dan minuman tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama ketika saat berbuka, di mana dia memang betul-betul membutuhkan dan menginginkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang telah ada, telah disiapkan untuk iftar, untuk berbuka. Kemudian dia membaginya dengan orang lain, dengan orang yang membutuhkan, atau bahkan memberikan keseluruhannya kepada orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwasannya dia meninggalkan makanan dan minuman tersebut ketika berpuasa betul-betul karena Allah. Dan dalam perkara ini, perkara taftir shaim, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, sudah kita sebutkan contoh yang begitu menakjubkan dari kaum salaf, di mana di antara mereka ada yang membagi dari makanan berbuka yang mereka miliki, ada pula yang kemudian memberikan seluruhnya, tidak meninggalkan bagi dirinya makanan untuk berbuka, memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang tidak pernah beliau berbuka kecuali bersama dengan orang-orang miskin. Dan apabila keluarganya menghalanginya untuk mendatangkan orang-orang miskin, dia tidak makan pada malam hari tersebut sampai keesokan harinya. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika beliau telah menyiapkan 2 buah roti raghif, roti bulat, yang dimana rohif ini adalah roti yang berbentuk bulat dan pipih, Ketika datang seorang yang meminta kepada Al-Imam Ahmad, beliau pun memberikan kedua roti tersebut kepada orang yang meminta tadi. Dan ada contoh yang lainnya, yaitu dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang beliau memberikan makan kepada teman-temannya, kepada kaum muslimin dalam keadaan beliau berpuasa. Yang Allah alam ini dilakukan dalam keadaan beliau berpuasa sunnah. Beliau duduk bersama mereka dan berbincang bersama mereka, ya, dalam keadaan mereka makan. Betul-betul menunjukkan bahwasannya Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, ketika meninggalkan makannya dan minumnya, itu karena Allah. Sampai-sampai dalam keadaan orang-orang di sekitarnya makan pun dia tidak terpengaruh, dan bahkan justru menemani mereka, menyantap makanan yang beliau hidangkan kepada mereka. Inilah keadaan para salaf yang sebagai contoh bagi kita, yang tentu saja kita tidak bisa meniru secara keseluruhan apa yang mereka lakukan, namun tentu saja dengan disebutkan perkara-perkara semacam ini, kisah-kisah mereka, paling tidak seorang yang mukmin, seorang yang beriman, terketuk hatinya dan bangkit semangatnya untuk meniru apa yang mereka lakukan, atau mendekati, berusaha untuk mendekati apa yang dilakukan oleh mereka, atau kalau tidak mendekati, ya paling tidak mengusahakan sesuatu yang dia mampu, yang ke arah apa yang mereka lakukan, yang memberikan bagian dari makanannya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyampaikan suatu perkataan beliau. Beliau berkata, "Uhibbu lil rajuli az-ziyadata bil jud fi Ramadan iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menyenangi bahwasanya seseorang itu meningkatkan kedermawanannya, yaitu meningkatkan, memperbanyak pemberiannya pada bulan Ramadan sebagai bentuk iqtida', mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa li hajatin nasi fihi ila masalihihim. Dan demikian pula dikarenakan kebutuhan manusia pada bulan Ramadan tersebut untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Kebutuhan manusia besar ketika pada bulan Ramadan. Ya. Qala wa li tashaghuli katsirin minhum bis-shaumi was-salati an makasibihim. Dan dikarenakan banyak dari kalangan manusia yang tersibukkan dengan puasa dan sholat dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Ini yang menyebabkan manusia banyak membutuhkan pemberian sedekah pada bulan Ramadan, itu pada masa Imam Syafi'i. Banyak di antara manusia yang memang ingin mengkhususkan bulan Ramadan untuk beribadah, berpuasa, sholat, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya pada bulan Ramadan, sehingga mereka berhenti dari kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya, otomatis tidak mendapatkan penghasilan, maka kebutuhan semakin besar pada bulan Ramadan. Dan ini terjadi pada masa beliau tentu saja, yang pada masa ini kita tidak mendapat yang seperti ini apabila pada keadaan-keadaan biasa. Namun pada keadaan kita sekarang ini, di mana terjadi wabah dan banyak orang yang tidak bisa bekerja, ya bukan karena mengkhususkan diri untuk beribadah, namun karena memang tidak ada pekerjaan, yang dihentikan atau dirumahkan sementara, tidak bekerja, tidak mendapatkan pekerjaan, atau bahkan di PHK. Maka yang seperti ini pun bisa diamalkan, ya, banyak diantara orang-orang yang berpuasa itu membutuhkan bantuan, uluran tangan dari kita di mana mereka tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, ya, dan juga dalam rangka supaya mereka bisa berpuasa, ya, dengan tenaga yang cukup untuk berbuka dan juga untuk yaitu sahur. Adapun di kota kita Tarakan, alhamdulillah, sebagian besar orang masih berada dalam keadaan memiliki penghasilan dan kecukupan. Alhamdulillah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila mau ditelisik, mau dicari, mungkin ada saja orang yang betul-betul membutuhkan. Dan di tempat-tempat lain dalam keadaan wabah seperti ini betul-betul nampak dan memprihatinkan, yang betul-betul butuh uluran tangan, dan banyak orang yang seperti itu. Maka ini kesempatan bagi kaum muslimin, kesempatan bagi orang-orang yang memiliki kecukupan, memiliki kelebihan bahkan dari kebutuhannya. Banyak orang-orang yang membutuhkan dalam keadaan mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukung mereka dalam ketaatan mereka, ya. Sehingga seorang yang memberikan dukungan tadi sebagaimana juga sudah kita sebutkan akan mendapatkan pahala dari amalan orang yang dibantu dan didukung dalam melaksanakan ketaatannya tadi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, mengenai kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada bulan Ramadan, yang di mana bulan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril, ya, untuk bermudharasah, mempelajari Al-Qur'an dan membenahi kembali hafalan Al-Qur'an. Maka hadis tersebut menunjukkan disenanginya untuk mempelajari Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Disenangi untuk berkumpul untuk mempelajari atau membaca Al-Qur'an. Dan ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah menyebutkan bagaimana bentuk berkumpul untuk membaca Al-Qur'an, ya, yang diperbolehkan di antaranya dengan cara salah seorang membaca beberapa ayat, yang lainnya mendengarkan, kemudian bergantian orang yang kedua membaca Al-Qur'an, ya, membaca lanjutan daripada bacaan orang yang pertama, kemudian yang lainnya mendengarkan, demikian seterusnya sampai orang yang terakhir, bukan dengan satu suara. Namun tentu saja bukan dengan cara yang banyak terjadi pada masa sekarang ini, yaitu dengan menggunakan pengeras suara yang kemudian bisa mengganggu orang-orang yang akan istirahat misalnya, ya, atau juga akan membaca sendiri di rumahnya. Inilah cara yang mengganggu. Adapun perkumpulan sendiri, ya, selama tidak membaca satu suara, maka ini tidak mengapa. Dan boleh pula membaca satu suara apabila kemudian dalam rangka taklim, dalam rangka mempelajari Al-Quran, satu orang mencontohkan, kemudian yang lain membaca secara bersama-sama, ini tidak mengapa. Ini juga mudharasah Al-Quran. Ya. Ada juga bentuk mudharasah Al-Quran, yaitu salah seorang membaca dan yang lainnya mentafsirkan, menjelaskan tentang apa yang terkandung dalam ayat-ayat tadi, ayat-ayat yang sudah dibaca, ya. Dan ini terjadi pada majelis-majelisnya Syekh Rabi hafizahullahu taala, yang sempat saya hadiri pada beberapa tahun yang lalu. Pada setiap harinya, yaitu pada sore hari menjelang iftar, dilakukan majelis yang seperti ini. Salah seorang membaca Al-Quran dan yang sebagiannya membaca tafsirnya, ya. Sedangkan Syekh Rabi sendiri hafizahullah ta'ala, ya, mendengarkan bacaan tafsir tersebut. Maka inilah bentuk mudharasah Al-Quran, ya, dan juga berkumpul untuk bermudharasah Al-Quran, dan juga dari hadis tersebut disenangi pula untuk memaparkan atau membacakan Al-Quran untuk dikoreksi apa ada seorang yang lebih menghafal, lebih hafal Al-Quran tersebut, ya, supaya bisa diluruskan bacaannya tentang panjang dan pendeknya atau harakatnya, ya, itu juga disunnahkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian juga di dalam hadis tersebut terdapat dalil disenanginya untuk memperbanyak tilawatul Quran pada bulan Ramadan. Dalam hadis Fatimah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Fatimah radhiyallahu anha bercerita anna Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'ani kulla 'amin marrah. Bahwasanya Jibril membaca Al-Qur'an pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun itu satu kali, yaitu pada setiap Ramadan tadi. Wa innahu 'aradahu bihi fil 'ami marratain. Adapun dia Jibril, ya, membacakan Al-Qur'an atau kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakannya pada tahun ini, yaitu tahun terakhir, tahun di mana beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, dua kali. Pada tahun yang terakhir dibacakan dua kali, ya, yaitu dalam satu Ramadan dua kali menghatamkan Al-Qur'an, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril alaihi salam. Dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga terdapat faedah bahwasanya mudarasah Al-Qur'an atau mudarasah yang terjadi antara Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada saat malam hari. Ini menunjukkan bahwasanya disenangi untuk membaca Al-Qur'an dan memperbanyak bacaan Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu pada malam hari. Ini lebih utama, lebih disenangi untuk membacanya pada malam hari. Karena pada malam hari seseorang sudah beristirahat, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga benaknya lebih tenang, bisa berkonsentrasi dan mentadaburi Al-Quran. Itu yang diharapkan, ya. Dan semangatnya pun meningkat untuk membaca Al-Quran. Dan pada malam hari, apa yang dibaca dengan lisan, ya, bisa dirasakan pula dengan kalbu, ya, lebih mengena dan lebih menyentuh dalam kalbu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya bacaan pada malam hari itu lebih mengena, lebih menyesuaikan antara lisan dengan hati. Lisannya mengucapkan, hatinya merasakan, hatinya mentadabburi. Wa aqwa muqilan, dan lebih lurus ucapannya, lebih lurus bacaannya ketika pada malam hari. Inilah keunggulan membaca pada malam hari, sehingga pada bulan Ramadan yang utama yaitu membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membaca Al-Qur'an pada malam hari. Dan memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang memiliki keterikatan dengan Al-Qur'an. Ya, hubungan yang sangat erat dengan Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk, dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara perkara yang hak dan yang batil. Maka diturunkannya Al-Quran adalah pada bulan Ramadan. Apa ini maksud diturunkannya Al-Quran yaitu pada bulan Ramadan, padahal kita mengetahui bahwasannya Al-Quran itu ya, diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap selama masa kenabian beliau, dari umur beliau 40 tahun sampai meninggalnya beliau pada umur 63 tahun, yaitu sepanjang 23 tahun. Maka apa maksudnya bahwasanya Al-Qur'an tersebut diturunkan pada bulan Ramadan? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innahu anzala atau unzila jumlatan wahidan minal lawhil mahfuz ila baitil izzati fi lailatul qadr. Bahwasanya Al-Qur'an tersebut diturunkan sekaligus secara keseluruhan al-mahfuz fil izz, dari Allahul Mahfuz ya ke Baitul Izzah ya, yang masih ada di langit. Baitul Izzah ada di langit si Lailatul Qadr, diturunkan tepat pada Lailatul Qadr ya. Jadi ketika disebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ya, yang dimaksud adalah bahwasanya Al-Quran tersebut turun secara keseluruhan, namun bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau turun kepada Rasulullah secara bertahap, sedikit demi sedikit ya, satu ayat, dua ayat, atau tiga ayat ya, demikian seterusnya, sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan beliau, sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin pada saat tersebut ya. Adapun pada bulan Ramadan Al-Qur'an turun secara keseluruhan dari Allahul Mahfuz kebelita, tepatnya pada Lailatul Qadar ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkannya, itu menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar ya. Inilah peristiwa yang dikatakan nuzulul Qur'an ya, turunnya Al-Qur'an. Namun tidak benar apabila dikatakan turunnya Al-Qur'an itu pada tanggal 17 Ramadan ya. Dikarenakan dalil yang sahih menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an tersebut turunnya yaitu pada tanggal ya, malam ke-24 atau malam ke-25. Ya, ada dua penafsiran di mana hadisnya menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an turun setelah berlalunya 24 hari ya. Ada yang menafsirkan bahwasanya turunnya pada malam 24 atau pada malam 25. Dan yang pasti turunnya pada Lailatul Qadar. Turunnya pada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir ya. Bukan pada malam yang belasan ya. Maka salah ketika seorang mengatakan turunnya Al-Qur'an atau nuzulul Qur'an pada malam ke-17. Dan tidak pula ada dalil yang menunjukkan ya, bahwasanya nuzulul Qur'an tersebut harus dirayakan ya. Harus kaum muslimin berkumpul padanya untuk ya, melakukan amalan-amalan tertentu. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang bacaan ya, pada malam-malam bulan Ramadan, termasuk pada salat-salat beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan salat malam bersama para sahabat, beliau melakukannya selama sepertiga malam ya. Dan sempat pada kali lainnya beliau salat bersama mereka sepanjang setengah malam, waktu yang lama tentu saja. Kalau malam 12 jam sepertiga malam yaitu 4 jam, setengah malam berarti 6 jam, waktu yang lama ya. Beliau memperpanjang sholat dalam memperpanjang bacaan pada bulan Ramadan ya. Dalam keadaan seperti itu para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, hadis Abu Dzar tadi yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah, bersemangat untuk meminta tambahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Law nafaltana baqiyata lailatina." Kalau saja engkau melakukan salat bersama kami sepanjang malam kami wahai Rasulullah, melakukan sholat juga pada malam yang tersisa. Kalau tadi 2/3 sepertiga malam berarti yang tersisa 2/3-nya. Kalau melakukan sholat sepanjang setengah malam berarti sisanya setengahnya. Mereka ingin supaya sisa tersebut juga dipakai untuk sholat ya, berjamaah, yaitu sholat tarawih ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu baqiyata lailatihi." Sesungguhnya seseorang itu apabila sholat bersama imam sampai selesai, sampai imam selesai sholatnya, ya, maka akan dituliskan bahwa dia melakukan sholat pada sisa malam tadi. Artinya melakukan sholat sepanjang malam, ya, melakukan sholat sepanjang malam, walaupun sholatnya tidak sampai sepertiga malam, tidak sampai setengah malam. Ketika dia melakukannya bersama imam dari awal sampai akhir, maka dia dihitung telah melakukan sholat bersama imam dan juga melakukan sholat pada sisa dari malam tadi yang dia tidak melakukan sholat padanya sebetulnya, namun dihitung bahwa dia sholat secara penuh, ya, satu malam penuh. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang menunjukkan betapa luasnya karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kaum muslimin, ya, amalan yang sebetulnya ringan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilipat gandakan pahalanya dan nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang diambil, ya, dipahami oleh Al-Imam Ahmad dan diamalkan oleh beliau. Beliau mengamalkan hadis ini, maka beliau tidaklah melakukan sholat, ya, kecuali beliau menyempurnakannya, ya, menyempurnakannya bersama imam. Ya. Beliau selesai dari sholat setelah imam selesai dari sholat tersebut. Sholat bersama imam. Maka jangan sampai seseorang apabila sholat bersama imam mendapati bahwa imam, ya, tidak melakukan yang afdol, yaitu sholat 11 rakaat. Inilah yang afdol, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam melakukannya lebih dari itu sebanyak 23 rakaat. Yang ini juga dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jangan sampai kemudian dia meninggalkan imam, ya, pada saat rakaat yang ke-8, ya, kembali ke rumah, kemudian melakukan sholat 3 rakaat witir. Ya. Yang seperti ini tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia dihitung sebagai seorang yang sholat, ya, sepanjang malam tersebut. Hendaknya dia tetap sholat bersama imam sampai imamnya selesai. Ya. Karena walaupun rakaat tersebut atau jumlah rakaat tadi, ya, bukan jumlah rakaat yang afdal yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang rajih, ya, yang di mana sebagian ulama juga menyatakan yang lebih afdal, ya, sholat 23 rakaat. Dikarenakan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu panjang-panjang, ya. Maka 11 rakaat cukup. Adapun sholat kaum muslimin sekarang bacaannya pendek-pendek, sehingga hendaknya digantikan dengan jumlah rakaatnya. Ini menurut pendapat sebagian ulama seperti ini. Ya. Maka ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, menurut pendapat yang rajih, ya, tetap melakukan sholat 11 rakaat dan sebisa mungkin memperpanjang bacaannya sebagaimana bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu saja kita tidak bisa, ya, mengikuti dengan persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam beliau, namun tentu saja kita bisa, ya, berusaha untuk memperpanjang bacaan dalam salat tersebut semampu kita, ya, membaca satu lembar dalam salat atau dalam satu rakaat, yaitu 2 muka misalnya, atau 1 muka paling tidak, atau 1 muka setengah, 1 halaman setengah, Ya. Semampu kita, sesuai dengan hafalan yang kita miliki, dan juga para ulama mengatakan, ya, diperbolehkan untuk membaca dari mushaf pada saat sholat malam tersebut. Maka hendaknya kita memperpanjang bacaan dalam sholat dan melakukan yang afdal, yaitu sholat dengan 11 rakaat, yang walaupun kemudian katakanlah ada imam yang sholat sebanyak 23 rakaat, jumlah rakaatnya 23 rakaat, bukan berarti kita meninggalkan imam tersebut kemudian melengkapi di rumah hanya 11 rakaat saja, namun hendaknya dia tetap mengikuti imam sehingga dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang sholat sendiri di rumah, misalnya pada sholat tahajud selain pada bulan Ramadan, ataupun dia berhalangan untuk datang berjamaah sholat tarawih pada bulan Ramadan, sholat sendiri, maka hendaknya dia memperpanjang bacaannya sepanjang yang dia inginkan, ya. Atau ketika dia sholat di rumah seperti keadaan sekarang ini bersama dengan orang-orang yang tidak berkeberatan untuk dipanjangkan sholatnya, maka sholatlah, ya, dengan bacaan yang panjang semampunya. Ketika memang orang-orang yang dimakmumi tidak merasa berkeberatan, maka ini adalah kesempatan untuk mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu sebagian kaum salaf ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam salat malam pada bulan Ramadan setiap 3 hari. Hari pertama 10 juz, hari kedua 10 juz, kemudian hari yang ketiga bagaimana cara salaf rahimahumullah dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat tarawih dan memperpanjang bacaannya? Di antara kaum salaf ada yang menghatamkan Al-Qur'an pada salat malam bulan Ramadan setiap 3 malam. Ya, itu malam pertama 10 juz berarti. Malam yang kedua 10 juz yang kedua. Malam ketiga 10 juz yang terakhir dan menghatamkan Al-Qur'an, ya, pada malam yang ketiga. Demikian seterusnya sampai akhir dari bulan Ramadan. Sebagian yang lainnya dalam setiap 7 hari dibagi Al-Qur'an tersebut menjadi 7, kemudian dibaca, ya, 1/7 dari Al-Qur'an tadi setiap malamnya. Sebagian lagi pada setiap 10 hari, berarti setiap malamnya membaca 3 juz. Ya. Maka kalau kita membandingkan dengan keadaan kita sekarang ini, ya, sungguh sangat jauh keadaan kita dengan keadaan mereka. Mereka adalah kaum yang betul-betul bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan amalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan betul-betul mengerti hak daripada Al-Quran untuk dibaca, untuk ditadabburi, untuk diamalkan, termasuk diantaranya mengamalkannya yaitu dengan membacanya dalam qiyamul lail, dalam salat malam. Dan mereka mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, memperpanjang bacaan dalam salat malam ketika bulan Ramadan. Mereka betul-betul memanfaatkan waktu-waktu yang berlalu dalam bulan Ramadan tersebut semuanya untuk perkara yang bermanfaat bagi diri mereka, untuk perkara yang menjadi simpanan bagi mereka pada hari kiamat nanti, hari yang tidak akan bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat pula anak keturunan, ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, ya. Maka ini keadaan mereka. Adapun sebagian dari kita, ya, meninggalkan Al-Qur'an, ya, tidak membaca Al-Qur'an, ya. Dan yang sebagian yang lainnya bermudah-mudahan, bermalas-malasan dalam membaca Al-Quran walaupun tidak meninggalkannya. Tidaklah dia membaca atau menghafal dari Al-Quran tersebut kecuali sedikit. Jarang dia membaca atau menghafalkan Al-Quran pada bulan Ramadan, apalagi di selain bulan Ramadan. Dan sangat sedikit dari kita yang betul-betul menjalankan dan mengerti, memahami hak daripada Al-Quran untuk dihafal, untuk dibaca, untuk ditadaburi, untuk diamalkan. Sangat sedikit dari kita yang mengerti dan mau menjalankan hak daripada kitabullah tersebut. Padahal sarana yang ada di sekitar kita memudahkan kita sebetulnya untuk membaca Al-Quran, ya, untuk mentadaburi Al-Quran, ya, semuanya dimudahkan bagi kita. Namun kemudian kita cenderung bermalas-malasan, ya, cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang kita senangi, yang kita sukai, ya. Kemudian ketika membaca Al-Quran sedikit saja merasakan rasa jemu, ya, bosan, lelah, ya, tidak mau melawan hawa nafsunya untuk bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang banyak, untuk bisa membaca Al-Quran pada sholat tarawih dengan bacaan yang panjang, ya, mengalah kepada hawa nafsunya, mengalah kepada tuntutan syahwatnya, mengalah kepada keinginan dirinya untuk, ya, beristirahat, untuk melakukan perkara-perkara yang dia senangi, padahal perkara-perkara tersebut tidak terlalu bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali atau bahkan bermudarat bagi dirinya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah kaum salaf dan contohlah kaum salaf. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, yang tadi kita sebutkan, yaitu contoh mereka dalam membaca Al-Quran dalam Qiyamul Lail, ya, menghatamkan pada 3 malam, menghatamkan, ada yang menghatamkan pada 7 hari, ada yang menghatamkan pada 10 hari, ya. Kemudian mereka pun masih terus membaca. Selain pada Qiyamul Lail, mereka tetap menghatamkan Al-Quran, ya, dengan putaran yang lainnya. Pada Qiyamul Lail ada putaran sendiri, ya, di luar Qiyamul Lail pada saat siang hari pun mereka membacanya dengan putaran sendiri, ya. Mereka menghatamkan beberapa kali khatam Al-Quran tersebut pada siang harinya. Ini keadaan mereka memanfaatkan waktu siang dan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita untuk waktu malam saja, sebenarnya waktu yang afdal untuk membaca Al-Quran pun masih bermalas-malasan. Masih hanya sebagian kecil dari malam tersebut yang kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran atau untuk berdiri sholat, ya, melakukan qiyamul lail, tarawih pada malam hari tersebut, ya. Demikian pula sedikit yang kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun kemudian membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat. Banyak dari waktu yang berlalu pada malam hari ataupun pada siang hari untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka sekali lagi, kita berada dalam bulan yang penuh berkah, bulan yang Al-Quran. Hendaknya kita meningkatkan semangat kita untuk membaca Al-Quran, memanfaatkan waktu-waktu yang berlalu, dan ingatlah bahwasanya Ramadan akan segera berlalu secara keseluruhan, ya, untuk membaca Al-Quran dan untuk ketaatan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad.